Setong Korintus bab 16. Samangken parkara pese se esombeng agi kering oreng sepade Kristen. Kaula ngarep sampian alampa agi genika minorot pitodo seampun epesen agi kaula ke jemaat-jemaat Galatia. Eare sekapeng setong saben minggune sampian kodup pada melain pese minorot benyakna penghasilan abang sebang. Pese genika sempen sampe kaula dateng. Sopaja ebek to kenika, tak osa makompol pese pole. Mon kaula pon napa, kaula ngoto sereng oreng se ampon emo pakat tibik sambian. Bik kaula reng oreng kenika, epaki be ena sorat, sopaja reng oreng kenika ngebe pese sompengan kenika ka Yerusalem. Mon katon anyamanan, kaula noro asareng reng oreng kenika, kaula ingki noro ah. Kaula entara ka sambian, saampona kaula lebet Makedonia, sabab kaula aniat le beta ika isa. Oleh teti kaula anang abik sampian sekejap, katia saabi temosem jelep. Saampun kenikah, sampian bisa abento kaula nerosaki parjalanan kenikah. Kaula entara ka sampian, beni sekadarnya permeloloh. Mon pangeran ngidini, kaula tero abeka abit anang sarang sampian. Sabetara penikah, kaula anang ekota penikah, Efesus sampai are Pentekosta. Eka iya benyak kasempatan ka angkui kon lelakon se aguna, maske benyak jugan orang se nolak. Mon Timotius dateng, tarima agi kalaben bagus supaya beta apolong ben sambian, sabab Timotius genikah pada jugan sarang kaula, alako ka agem pengiran. Jek kantos berdesita parduli ke Timotius genikah. Tolongi supaya Timotius genikah bisa nerosaki parjalanan nah, kalaben selamat, sabab kaula anantek datang Timotius genikah, bentan taretan lainah. Barkara taretan Apolos, ampon pan saponapan kale bi kaula ebelei, supaya abereng bi tan taretan lainah, entar kasambian. Nanging Apolos genikah kita yakin, je abek nakot dumangkat samakin. Nanging mon lebila, beda kesempatan, tanto Apolos genikah dateng jugen. Sampian kudu tengate ben pakoko imana dadi orang Kristen. Pabengal ben pakuat. Ponapa saos seelakoni sampian, lakoni kala ben taresna. Tandona sampian oning ka Stefanus sareng kaluargana. Kaluarga genika seda adak dadi Kristen Akaya. Kaluarga genika kantos ka dalam Athena, ala ko malolo ka angkui ala dine omata ala. Kau lengarep kala ben ku ongku, torok pimpinan naring orang se akati Stefanus kenika, sarta ring orang lainna, se alako saling tolong, sarta alatini omat asareng bi ring orang kenika. Kau leperak polana Stefanus, Fortunatus ben Akaikus datang, kau lereng orang kenika, tetik gentene sampian, ring orang kenika ma perak ati kau le, akati se ma perak sampian, ring orang kati kenika, kodu eargai. Jemaat-jemaat Asia akerem salam kasambian. Aquila sarang Priscilla serta jemaat seakompol ecompo nase kedua kenika jugen akerem salam Kristen seanga. Satu jenah taretan sebede EKIE akerem salam kasambian. Tore pada saling akerem salam kalaben kacuncun secara taretan Kristen. Kaula nambek na salam seetoles kaula tibi. Salam dari kaula Paulus. Orang si tak taresna ke pangeran, mantar tak selamat. Maranata Guste, pangeran kaula, ngereng rabu kakak dinto. Moga-moga Guste Isa aberkati sambian. Kalaben kataresna an kaula kasambian sedaja, setiti setong sareng Isa Almasih. Hormat kaula.